pengin atimu semende neng dodoku yen pengin atimu letak neng pangkonku entek no tangismu asap no elohmu yen bisa gawe longgari atimu. Senamu tak rasa kangenmu ben bisa rumeset jroning atimu. Purnama sempurna Mas Unang.